فجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. Artinya dari Ummu Qais bintu Mihsan Al-Asadiyah, bahwasannya beliau mendatangkan anak laki-lakinya yang masih kecil, yang belum makan makanan, belum pernah memakan makanan. Didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkan anak kecil tersebut di pangkuannya. Ini didudukkan pangku. Fabala ala thawbihi, maka kemudian anak kecil tersebut pun kencing di pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in, kemudian Rasulullah meminta untuk didatangkan air. Ini meminta air. Fanadhahu ala thawbihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memercikkan dengan menggunakan air yang bersih di atas pakaiannya, tentunya yang terkena air kencing bayi tadi. Walam yaghsilhu, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencuci pakaiannya. Dan pada hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan seorang bayi kecil. Lalu kemudian bayi tersebut kencing di atas pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta air. Kemudian dituangkan di bekas kencing bayi tersebut. Wali muslimin, dan dalam lafaz al-Imam Muslim ada penyebutan lafaz kemudian Rasulullah pun yakni menuang air pada bekas kencing bayi tadi. Walam yaghsilhu, namun Rasulullah tidak mencuci pakaiannya. Hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Hadis ini bersumber dari sahabah yang sahabiyah yang mulia yang dikenal dengan Ummu Qais. Ummu Qais bintu Mihsan Al-Asadiyah. Nama beliau adalah Aminah. Ummu Qais itu adalah kunyahnya. Nama beliau adalah Aminah bintu Mihsan Al-Asadiyah. Saudara perempuannya Ukasyah bin Mihsan Al-Asadi radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun Ukashah itu sendiri adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan jaminan surga. Sebagaimana hadis yang cukup panjang, di antaranya adalah hadis yang dinukil pula oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Kitab Tauhid. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan adanya 70 golongan orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, sampai akhir hadis, maka Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meminta kepada Rasulullah agar mendoakan beliau termasuk di antara orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merekomendasikan bahwasannya Ukasyah bin Mihsan termasuk dari golongan yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Nah, saudara perempuannya adalah yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Aminah bintu Mihsan yang sering dikenal dengan sahabiyah Ummu Qais Al-Asadiyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan diriwayatkan Ummu Qais radhiyallahu ta'ala anha ini termasuk di antara sahabat-sahabat Nabi yang memiliki umur panjang, yang diriwayatkan memiliki umur panjang. Di antara sahabat yang memiliki umur panjang adalah sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Hal itu berdasarkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendoakan Anas bin Malik untuk diberkahi dengan karunia anak yang banyak dan dipanjangkan umurnya. Dan doa tersebut pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik memiliki anak yang banyak, sampai dalam riwayat beliau memiliki jumlah anak 100. Jumlah anak 100, dan beliau pun diberikan umur panjang, umur beliau melebihi 1 abad. Nah, dalam kisah ini, hadis yang barusan kita baca yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala menceritakan tentang kebiasaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kebiasaan mereka pada saat mereka itu dikaruniai seorang anak, baik itu laki-laki ataupun anak wanita, kebiasaan mereka itu mereka membawa anak tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didatangkan kepada Rasulullah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin mentahnik, iya kan? Mentahnik anaknya, yaitu dengan cara memasukkan pertama kali ke dalam lambung anaknya itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau biasanya mentahnik pada zaman dahulu itu dengan cara seorang mengunyah kurma dengan jumlah yang sedikit, ya kan, lalu kemudian dikunyah sampai halus, lalu kemudian bekas kunyahan tersebut pun diambil dengan jarinya, lalu kemudian diletakkan, dimasukkan ke mulut sang bayi di langit-langitnya, lalu kemudian sang bayi tersebut pun dengan otomatis akan menyedot, yakni menghisap jari tersebut sehingga masuk makanan tersebut dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kebiasaan para sahabat ketika mereka dikarunia anak, mereka mendatangkan anak tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian ditahnik, kemudian didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mengharap berkahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tubuh beliau semasa beliau masih hidup ini mendapatkan kekhususan, yaitu dapat mendatangkan berkah. Oleh sebab itulah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka para sahabat pun berebutan dengan sisa air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara para sahabat ada yang menyimpan bekas, yakni potong, yakni kuku yang telah dipotong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, potongan kuku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semasa hidup Rasulullah, di antara para sahabat ada yang menyimpan helaian rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu mereka lakukan untuk mengharapkan berkah dari tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengingkari perbuatan para sahabat tersebut. Nah, bahkan di antara para sahabat ada yang mengharap berkah itu dengan cara kulit tubuhnya itu ditempelkan ke kulit tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengharap berkah, ditempelkan kulitnya agar kemudian apa? Kulit yang pernah menempel kulitnya Rasulullah ini tidak sampai masuk neraka. Nah, seperti yang dilakukan oleh sahabah yang mulia, yaitu Sawad ibn Ghaziyah radhiyallahu ta'ala an, pada kisah perang Badar yang jumlah pasukan Rasulullah itu tidak imbang dengan jumlah pasukannya orang-orang kafir. Ya, karena memang perang Badar itu memang tidak ada niat untuk perang rencanaan, iya kan. Sehingga jumlah pasukan Rasulullah hanya sekitar 300 lebih dengan kekuatan militer yang sangat sedikit, yang berpedang hanya berapa orang, yang berunta hanya berapa orang. Adapun dari sisi lawan berjumlah 1000 pasukan dengan perlengkapan militer yang kuat, yang penuh. Sehingga para sahabat pun saat itu menganggap ini sudah tidak selamat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menghadapi dengan jumlah pasukan yang begitu banyak musuhnya. Akhirnya Rasulullah pun menyusun para sahabat, diatur sedemikian rupa, diatur dengan saf-saf seperti Rasulullah itu mengatur saf di dalam sholat, lurus rapat. Ternyata ada sahabat ini, Sawad ibn Ghaziyah ini, yang ternyata dilihat oleh Nabi itu safnya maju ke depan, tidak lurus. Akhirnya Rasulullah meluruskan dengan menggunakan ranting kayu atau dengan anak panah, ditusuklah perutnya Sawad bin Ghaziyah. Istawi ya Sawad, luruskan safmu wahai Sawad. Ditusuk perutnya, mengenai kulit perut. Akhirnya Sawad bin Ghaziyah pun menuntut, wahai Rasulullah, engkau telah menyakiti saya dengan tusukan ranting tadi ke perutku, maka saya meminta qisas. Bayangkan, para sahabat yang mendengar ucapan Sawad ini langsung geram. Beraninya si anak ini kok meminta qisas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar ditusuk sedikit perutnya, tidak sampai berdarah, tidak sampai melukai. Nah, tapi Sawad bin Ghaziyah ini meminta qisas. Tapi ya, kalau hukumnya Nabi itu memang hukum yang tajam ke atas dan ke bawah. Hukumnya itu tidak ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Namun ke atas ke bawah tetap tajam. pemimpin yang sebagai contoh suri tauladan untuk kita semuanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ridha, dengan rela, tanpa merasa ya ini berat, maka ranting atau anak panah tersebut diberikan kepada Sawad bin Ghaziyah. Silakan, kisah saya. Lalu kemudian Sawad bin Ghaziyah mengatakan, wahai Rasul, Anda menusuk perut saya itu langsung mengenai kulit. Maksudnya apa? Meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka jubahnya dan memperlihatkan perutnya, lalu kemudian ditusuk sebagai balasan kisos. Rasulullah pun menuruti. Ya memang Rasulullah dalam hal ini apabila secara hukum memang ya bersalah ya. Rasulullah pun akhirnya mengikuti. Dibukalah perutnya. Terlihat perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat putih. Nah, disinilah menjadi kesempatan Sawad bin Ghaziyah yang semestinya beliau mau mengkisos, menusuk perutnya dengan ranting atau anak panah, justru beliau melempar rantingnya dan memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempelkan kulit beliau langsung dengan kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dan para sahabat kaget. Ish, apa yang dilakukan oleh Sawad ini? Kenapa demikian? Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada Sawad, "Ya Sawad, ma hamalaka ala hadza?" Wahai Sawad, kenapa kau melakukan seperti ini? Mengapa engkau lakukan seperti ini? Ya ini, kenapa engkau peluk saya? Semestinya engkau kan mengkisos saya. Kok kenapa engkau memelukku? Sampai kulitmu mengenai kulit perut saya. Maka Sawad bin Ghaziyah pun menceritakan, ini di hadapan kita ini musuh dengan jumlah yang besar, dengan perlengkapan militer yang lengkap, kekuatan militer yang lengkap. Dalam artian, sudah ini maksudnya hari akhir saya. Akhirnya beliau pun berharap agar kulit saya yang menyentuh kulit Anda wahai Nabi itu tidak masuk ke dalam neraka. Nah, ya ini bertabaruk, mengharap berkahnya. Nah, ya ini mengharap agar Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan Sawad bin Ghaziyah ke dalam neraka. Kenapa? Karena kulitnya Sawad bin Ghaziyah ini pernah menyentuh kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian terjadilah pertempuran. Disitulah kemudian Sawad bin Ghaziyah pun gugur syahid pada perang Badar tersebut. Ya ini beliau seolah-olah menceritakan di hadapan kita ini jumlah pasukan yang besar, yang kemungkinan secara jumlah ini kemungkinan kita akan kalah, sehingga kita di sini kita akan tewas, terbunuh. Sedangkan setelah terbunuh kita tidak tahu tempat kita di neraka atau di surga. Sehingga dengan harapan beliau memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menempelkan kulit beliau langsung ke kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diharapkan tidak dimasukkan ke dalam neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, dalam kisah ini Sawad bin Ghaziyah beliau bertabaruk dengan kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sentuhan langsung kulit beliau dengan kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu tidak diingkari oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Akan tetapi yang perlu untuk jadi catatan, semua yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tabarruk mengharap berkah dari tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua itu dilakukan oleh para sahabat semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Oleh sebab itu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, sebagian para sahabat yang menyimpan potongan kuku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibuang. Sebagian sahabat yang menyimpan helaian rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dibuang. Nah, karena mereka apa? Menyadari bahwasannya bertabarruk dengan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya pada masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kekhususan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Oleh sebab itu tidak ada yang kemudian bertabaruk dengan tubuhnya apa namanya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Namun kisah ini pun akhirnya di disalahfahami oleh sebagian kaum muslimin, terkhususnya mereka yang identik ke mazhab-mazhab tasawuf, ya kan, ghulu, berlebih-lebihan, ekstrim di dalam menyikapi orang-orang yang soleh, mengharap berkahnya dari para kiai, mengharap berkahnya dari para guru, para ustad. Sampai-sampai di antara mereka pun berebutan dengan puntung rokoknya kiai yang mereka muliakan. Kiai yang ngerokok tepas-tepus, tinggal utisi dibuang, kokono royoan seperti ayam yang rebutan makanan nasi atau beras. Nah, ketika kiainya atau gurunya turun dari mobil berebutan, sejadahnya itu dihamparkan jadi karpetnya. Nah, mengharap berkah apa? Dari bekas injakan sang kiai atau sang guru. Nah, bahkan ada dulu ikhwan yang cerita ketika dia masih belajar di pondok pesantren yang notabene sufia. Itu ketika kiai yang diwalikan ini muhadhar mengisi ceramah, itu meja-meja itu penuh dengan air minum. Air minum ini bukan untuk sang kiai, kayaknya sudah khusus di gelas. Adapun gelas-gelas minum air mineral di meja itu mengharap berkah agar suara yang mengenai air ini menghasilkan berkah. Bayangkan. Sampai-sampai ketika mereka tidak punya tempat untuk meletakkan air minum, air minumnya digantung di salon-salon itu. Di salon-salon digantung, diikat sampai seperti orang jualan air minum. Agar apa? Agar air minumnya terkena suara si kiai ini, kemudian menghasilkan berkah. Ini ada ikhwan dulu cerita ke saya sendiri. Dia dulu pernah mondok di pondok-pondok demikian. Cerita-cerita khurafat dari kiai-kiai yang mereka walikan pun, yang gak masuk akal pun akhirnya dipaksa masuk akal, diterima. Ya, seperti kisah yang masyhur ya kan, ada seorang kiai yang ziarah ke kuburan Nabi. Nah, kiai ini tidak bisa jalan, dah tua. Dia kedatang ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk. Seketika kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergetar, bergetar. Akhirnya muncul di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa para sahabat, Abu Bakar yang di kuburannya di situ. Ketika Rasulullah keluar, langsung Rasulullah sujud mencium lututnya si kiai ini. Akhirnya kisah sampai kemudian kiai ini yang nggak bisa jalan dibopong oleh Rasulullah sampai masuk bis. Nah, masya Allah. Ini khurafat kiai dan sekian macam keanehan-keanehan yang diwalikan sampai pada tahap tabarruk dengan sang kiai tersebut. Ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam. Memang dulu para sahabat bertabarruk dengan tubuh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, namun semua itu dilakukan oleh para sahabat semasa hidupnya beliau. Sehingga ketika Rasulullah telah meninggal dunia, maka semua itu dibuang. Apa yang mereka simpan itu dibuang karena sudah tidak berarti lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Telah meninggal dunia. Sehingga ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi tolak ukur itu bukan anggapan-anggapan manusia atau mungkin kemampuan-kemampuan seseorang dalam memberi ini mewujudkan sesuatu. Namun yang menjadi tolak ukur itu bagaimana seseorang itu melihat yang dia muliakan, mungkin yang menurut dia yang dia walikan itu, apakah orang tersebut dikenal mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Nah, oleh sebab itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa wa yamshi 'ala al-ma'." Kalau seandainya engkau melihat ada seseorang yang mampu terbang ibarat burung, atau dia mampu berjalan di atas air, Fala tubalu alaih. Jangan kalian heran, jangan menoleh orang tersebut. Jangan kalian kagum. Hatta ta'lamu muwafaqatahu bil kitabi was sunnah. Sampai engkau betul-betul melihat apakah orang tersebut itu adalah orang yang komitmen terhadap Al-Quran dan Sunnah atau bukan. Kalau seandainya orang yang engkau lihat mampu melakukan sesuatu di luar kebiasaan manusia, itu adalah orang yang dikenal sebagai orang yang komitmen terhadap Al-Quran dan Sunnah, maka anda kagum. Itu merupakan karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau orang tersebut dikenal sebagai orang yang sering melakukan kesyirikan, memiliki keyakinan-keyakinan yang batil, apalagi orang tersebut dikenal tidak pernah mengerjakan sholat, nah, maka jangan heran, itu adalah walinya syaitan. Merupakan walinya syaitan. Sehingga ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke pembahasan kita, kebiasaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka ketika dikarunia anak, maka mereka membawa anak tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan termasuk di antara akhlak baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak merasa berat, beliau tidak merasa terganggu dengan bayi yang didatangkan oleh para sahabat kepada beliau. Rasulullah menyambut dengan senang hati, Rasulullah menerima dengan penuh rela, tanpa merasa terganggu, tanpa merasa resah. Nah, diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, seperti yang ditunjukkan dalam hadis yang kita baca ini dari Ummu Qais radhiyallahu taala anha. Diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bayi yang dibawa oleh Ummu Qais, dipangku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kencing, buang air kecil. Nah, yang menunjukkan baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak merasa terganggu, yakni beliau tidak terusik dengan kencing tersebut. Rasulullah tenang, Rasulullah tidak mencela yakni orang tuanya, Rasulullah pun tidak mengganggu atau mungkin merasa jijik dengan kencing tersebut. Namun Rasulullah menghadapi apa yang beliau alami dari kencing bayi tersebut dengan tenang, dengan baik, menunjukkan akhlak yang baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kalau kita buktikan dari ucapan Anas bin Malik radhiyallahu taala an, yang membuktikan baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik itu pernah menjabat menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Nah, 10 tahun ini ya, kalau kita rasakan itu enggak seberapa lama ya. Tapi kalau dihitung hari jamnya itu lama 10 tahun ini. Nah, selama 10 tahun tersebut Anas bin Malik radhiyallahu taala tidak pernah mendengar bentakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah mendengar ucapan limadza sunata hadza? Kenapa engkau melakukan ini wahai Anas? Kenapa engkau tidak melakukan ini wahai Anas? Yakni dalam artian tidak pernah mendapatkan teguran atau ucapan-ucapan yang tidak baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan selama 10 tahun. Ya. Kalau kita naudzubillah ya kan. 10 tahun, 10 menit. Iya kan? Kadang-kadang keluar omongan-omongan yang tidak baik kepada anak, kepada keluarga, kepada teman, ya kan. Nah, jauhnya akhlak kita dibanding dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini beliau diberikan anak yang mungkin saat itu Rasul lagi istirahat atau lagi duduk-duduk, ada seorang membawa anaknya, dipangku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kencing. Ya kalau secara zahirnya berarti kan ini kan orang yang lagi santai lalu kemudian disibukkan, dimunculkan lagi dengan satu masalah. Iya. Ya mungkin lagi istirahat, datang seorang bayi, akhirnya ada urusan. Urusan belum selesai, muncul urusan masalah baru, yaitu kencing. Nah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sebagai seorang rasul, sebagai murabbi, pendidik, pengajar ilmu, ya pendai, mengajarkan tentang syariat Islam, meminta kepada mungkin istrinya atau kepada para sahabat untuk didatangkan air. Didatangkan air, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memercikkan yang beliau dari tangan beliau menggunakan air yang didatangkan tadi, kemudian percikan ke bekas kencing bayi tersebut. Nah, di dalam lanjutan di dalam hadis yang lainnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah pernah didatangkan bayi yang lain juga. Didatangkan bayi, kemudian kencing juga di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta fa'atba'ahu iyyahu. Kemudian Rasulullah itu yakni mengikuti bekas kencingnya, maksudnya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimin rahimahullahu taala, fasabbahu. Rasulullah menuangkan air ke bekas kencing bayi tersebut, namun beliau tidak mencuci bajunya. Beliau tidak mencuci bajunya. 6. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang barusan kita baca ini menjelaskan tentang salah satu dari hukum syariat Islam. Dalam syariat Islam di antara beberapa yakni ahkam, ya, ahkam hukum-hukum dalam syariat Islam. Yang pertama adalah terkait dengan hukum air seni bayi yang belum makan makanan apapun selain ASI, air susu ibu. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan beliau tidak mencuci pakaiannya. Beliau tidak mencuci pakaiannya. Namun beliau hanya memercikkan air di area yang terkena air kencing tersebut. Di sini menunjukkan bahwasannya cara membersihkan atau cara mensucikan pakaian dari kencing bayi yang belum memakan makanan apapun selain ASI adalah dengan cara memercikkan air ke tempat terkenanya atau ke tempat pakaian yang terkena air kencing bayi tersebut. Cara membersihkannya. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan. Tapi kan si bayi pernah ditahnik, iya kan? Sekali atau mungkin di lain waktu pernah mungkin di yakni ditahnik juga, disuapin dengan cairan madu, ya. Dan yang lainnya, berarti si bayi tersebut kan berarti sudah pernah makan makanan selain air susu ibu. Dijelaskan oleh Syekh bin Baz, demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, yang dimaksud dia belum makan makanan apapun, yaitu makanan yang sudah menjadi kebiasaan dia. Adapun makanan-makanan yang bukan menjadi kebiasaan dia, keseharian dia, maka ini tidak teranggap makanan tersebut. Contohnya, si bayi hanya sekedar ditahnik, itu tidak dianggap. Beda halnya kalau bayi ini sudah disuapin apa namanya SDM, ya kan? Atau mungkin kesehariannya itu sudah disuapin bubur nasi, ya toh, atau bubur sayur-sayuran, atau biasanya kalau orang Jawa dengan disuapin apa, pisang yang dikerik halus, kesehariannya sudah demikian. Nah, berarti status anak ini sudah berbeda. Dia sudah statusnya sebagai bayi yang sudah memakan makanan selain ASI. Adapun yang menjadi pembahasan kita adalah bayi yang sama sekali belum pernah, yang belum pernah makan makanan selain ASI. Apabila orang tuanya ketika saat gendong atau memangku anaknya terkena air kencingnya, maka kalau dia mau mencuci ya silahkan, terserah. Namun kalau seandainya dia mau tidak mau mencuci pakaian tersebut, masih menginginkan pakaian tersebut dipakai untuk sholat atau untuk yang lainnya, cara membersihkannya itu hanya dengan cara dipercikkan di pakaian yang terkena air kencing tadi. Nah, dipercikkan secara merata. Kemudian Ini berbeda dengan hukum air kencing bayi perempuan. Air kencing bayi perempuan. Adapun kalau air kencing bayi perempuan, meskipun bayi tersebut belum pernah makan makanan apapun, maka air kencing bayi perempuan itu hukumnya sama seperti air kencingnya orang dewasa. Sama seperti air kencingnya orang dewasa, yaitu dengan cara apa? Dicuci. Apakah dicuci secara menyeluruh atau dicuci dengan cara menyiram di bagian pakaian yang terkena najis tersebut. Air kencing bayi perempuan tadi. Semua ini dibedakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yurashu min baulil gulam wa yughsalu min baulil jariyah. Apabila kencing gulam, bayi laki-laki yang belum pernah makan selain ASI, maka cukup dipercikan. Adapun air kencing bayi perempuan, maka yughsal, dicuci. Dicuci, karena hukum air kencing bayi perempuan sama seperti air kencing dewasa. Baik, kita sebutkan beberapa faedah yang terkandung dalam hadis yang kita baca, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama, di dalam hadis yang kita baca tadi menunjukkan baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kebaikan akhlak Rasulullah itu umum kepada para sahabat, bahkan kepada orang-orang kafir yang mereka tidak memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu merupakan perkara yang disyariatkan dalam syariat Islam. Kepada orang-orang munafik, ya kan? Secara lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perilaku yang baik untuk mereka. Pada orang-orang Yahudi yang tinggal di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir yang sudah mendapatkan perlindungan, jaminan aman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya mendapatkan dampak akhlak baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan kepada bayi-bayi, terlebih lagi ya, yang mereka belum mengetahui apapun, kadang melihat saja belum, ya kan, mendengar juga belum bisa, belum mampu, maka akhlaknya semakin baik Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada mereka. Oleh sebab itulah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan kalau seandainya seorang ingin melihat bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah mengatakan kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Kebaikan-kebaikan dari perilaku, dari akhlak, atau kebaikan-kebaikan yang diperintahkan, yang dianjurkan, yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, maka seperti itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, karena akhlak yang baik itu penting ya ikhwan. Akhlak yang baik itu penting. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aktsaru ma yudkhilu annasal jannah taqwallah wa husnul khuluq. Amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, amalan yang paling banyak yang memasukkan, atau amalan yang memasukkan banyaknya manusia ke dalam surga, adalah yang pertama bertakwa kepada Allah, dan yang kedua adalah akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menawan Thumamah radhiyallahu ta'ala an, yang sebelumnya beliau masih dalam keadaan kafir, ditawan tawanan perang, yang sebelumnya itu mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun tertahan, tertangkap, kemudian ditawan, diikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak menyiksa, tidak menghukum, bahkan tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang kotor kepada tawanan ini. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Rasul berucap dengan ucapan yang lembut, Rasul berkata dengan tutur kata yang baik, bahkan Rasulullah menjadikan tawanannya itu seperti ibaratnya tamu. Pada waktu makan diberikan makanan. Ketika Rasulullah berharap kepada Thumamah ini untuk masuk memeluk agama Islam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan makanan kepada beliau, ditanya, "Bagaimana wahai Thumamah? Yakni bagaimana, apakah engkau berkeinginan untuk memeluk Islam?" Maka Thumamah pun menjawab, "In tun'im tun'im 'ala syakir wa in taqtul taqtul zalim." Kalau engkau memberikan kebaikan kepada saya, engkau telah memberikan kebaikan kepada orang yang pandai berterima kasih. Kalau seandainya engkau mau membunuh saya, maka engkau telah membunuh orang yang keturunan bangsawan. Ya, ini artinya aku enggak mau memeluk Islam. Ditinggal oleh Nabi tanpa dicela, tanpa dihumpuk, tanpa dicambuk, ditinggalkan oleh Nabi. Nanti ketika lagi memberikan makan, ditanya lagi oleh Nabi, "Bagaimana memasuki Islam?" Jawabannya Thumamah sama seperti jawaban beliau sebelumnya. Sampai 3 kali ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Thumamah pun menjawab dengan jawaban yang sama, tidak mau masuk Islam. Maka Rasul pun membuka ikatannya, pulang sana. Tidak dibunuh, tidak disiksa, tidak dicerca, dilepas, dilepas. Thumamah pun yang menjadi, yang sebelumnya membenci Rasulullah, merasa kaget, heran. Begitu baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak, begitu baiknya akhlak Muhammad ini. Yang sebelumnya Rasulullah melepas ikatan tangan Thumamah agar beliau pulang ke kampungnya. Setelah diikat, bukannya Thumamah ini pergi pulang ke kampungnya, justru beliau mengikrarkan syahadat untuk masuk Islam. Nah, dampak baik akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun. Nah, oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat semesta alam. Sebagai rahmat semesta alam. Akhlaknya baik, ajaran-ajaran yang diajarkan sangat baik, iya kan? Metode-metode dalam berdakwah juga baik. Nah, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh beliau adalah ilmu-ilmu yang mengajarkan tentang kebaikan. Nah, itulah agama Islam. Yang terkadang disalahfahami oleh sebagian umat, sebagian manusia, disebabkan karena adanya oknum-oknum yang menyimpang di dalam beragama Islam. Nah, dari kalangan Khawarij, ya kan? Dari kalangan Khawarij, orang yang dikenal memiliki pemikiran radikal, akhirnya diklaim, ya kan, dengan sebab mereka Islam itu adalah agama yang radikal. Dengan sebab kelompok-kelompok tertentu yang tidak hikmah, tidak bijaksana di dalam berdakwah, meskipun dia mungkin menentang prinsipnya Khawarij, karena disebabkan karena tidak hikmah dalam menyampaikan ilmu, pun menjadi apa? Sebab Islam pun menjadi agama yang tidak baik. Orang yang mengklaim dirinya itu sebagai ahlu sunnah, sebagai salafi, karena tidak hikmah di dalam menyampaikan, kasar di dalam menyampaikan, akhirnya menjadi sebab, oh, ajaran salafi adalah sebagai ajaran yang radikal. Nah, tapi kalau seandainya seorang yang betul-betul mau menyelam kepada ajaran yang dibawa oleh ahli sunnati wal jamaah, as-salafiyun adalah agama yang betul-betul mengajarkan kebaikan, betul-betul mengajarkan nilai-nilai akhlak yang baik, iya kan, Ini apabila seseorang betul-betul mendalami agama Islam, bagaimana dia mengkaji sejarahnya Rasulullah. Seperti itulah ahli sunnati wal jamaah, seperti itulah salafi. Dia akan selalu mengikuti bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah berdasarkan sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana tidak? Lawang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri telah menyebutkan Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang baik, ya. Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Innama buitu liutammima salihal akhlak. Aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Nah, kebaikan akhlak manusia terhadap Allah, kebaikan akhlak manusia kepada penguasanya, kebaikan akhlak seseorang kepada saudaranya, dan yang lain, kebaikan akhlak seseorang kepada tetangganya, kepada temannya, dan seterusnya. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau seandainya seseorang betul-betul menjadi ahli sunnati wal jamaah, menjadi salafi yang utuh, yang sempurna, yang betul-betul, maka dia akan mendapati ahli sunnah salafiyah itu mengajarkan namanya kelembutan, mengajarkan kebaikan, sopan santun, akhlak yang baik. Justru as-salafi ahli sunnati wal jamaah mengecam dan memberikan peringatan manusia dari sikap-sikap yang kasar, dari sikap-sikap yang radikal, dari akhlak-akhlak yang kaku, dari ucapan-ucapan yang kotor. Semua itu merupakan perilaku-perilaku yang dicerca, ditahdir, diperingatkan oleh ahli sunnati wal jamaah as-salafiyun. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita tambah satu faedah lagi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Antara membersihkan najis dan membersihkan hadas. Antara membersihkan hadis, najis dan membersihkan hadas. Apabila seseorang hendak mendahulukan mana yang mau dibersihkan antara najis dan hadas, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau memberikan faedah yang lebih utama. Yang lebih didahulukan adalah seseorang membersihkan najis terlebih dahulu sebelum dia membersihkan, mensucikan dari hadas. Kenapa? Disebabkan karena tempatnya najis ini terkadang seseorang itu lupa. Iya. Keseringan lupa najisnya tadi di sebelah mana. Beda kalau mungkin najisnya besar ya. Terkadang terkena sedikit. Ketika anda bergegas untuk kemudian dibersihkan sampai menunggu mungkin setengah jam atau satu jam, ini bisa jadi lupa, ya kan? Bisa jadi lupa, atau mungkin bahkan dia tidak dibersihkan sampai ketika datang waktu sholat, seseorang itu sering lupa, oh ternyata pakaian saya tadi terkena najis, ya kan? Kenapa? Karena kebiasaan pikiran seseorang ketika datang waktu sholat, pikiran dia apa? Saya belum suci berwudu, pasti dia berwudu. Terkadang, tapi keseringannya itu tidak memikirkan, tadi pakaian saya terkena najis enggak? Nah, ada yang pernah seperti ini enggak? Pasti pikiran apa? Ketika datang waktu sholat, dikumandangkan azan, pikiran kita apa? Ayo wudu. Tapi, pernahkah kita kemudian berpikir, pakaian saya tadi terkena najis enggak? Nah, jarang kan yang demikian? Nah, oleh sebab itu, ketika seseorang terkena najis, maka dia dianjurkan untuk mendahulukan membersihkan najis. Terkena najis bergegas langsung bersihkan. Nah, karena najis ini sering terlupakan. Beda kalau hadas, ya kan? Beda kalau hadas. Baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, sehingga seseorang itu lebih dianjurkan lebih mendahulukan membersihkan najis dibandingkan membersihkan khabas atau hadas. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin sampai sini ikhwan yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Adapun benarnya itu semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan adapun salahnya itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Saya beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesalahan tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.